Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena memang Dia yang pantas dipuji. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhi ukhti rahimakallah. Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini. Tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tanyakan kepada dirimu. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun. Terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan, dawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga, walaupun sedikit. Zikir. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rotban bidzikri. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk. Melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.